penguasa jaga. Terimalah doaku ini. Berikan kasih yang ku cinta. Selamat tinggal sayang, semoga engkau hidup bahagia. Derai air mata membasahi pipi sebagai tanda cintaku yang suci. Sayang, semoga engkau hidup bahagia. Tenang dulu, tenang dulu, tenang dulu, tenang.